بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله الأحباء، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita dimudahkan kembali pada pagi hari ini untuk beristimah, untuk berkumpul di majlis, di masjid yang kita cintai ini. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan dengan sarana yang bisa kita manfaatkan, berupa adanya kelonggaran waktu, berupa diberikan kepada kita kesehatan, dan lebih daripada itu ialah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik sehingga bisa terwujud majlis ta'lim yang kita berharap barokah, dan kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah yang terus kita jaga dan kita upayakan tersebut. Qul billahi rahimani wa rahimakumullah. Upaya-upaya kita yang kita lakukan, rencana-rencana yang sering kita agendakan, semua tentunya tidaklah akan bisa terwujud melainkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan keberhasilan sesuai dengan apa yang diinginkan, dan tentu tidak akan keluar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalamnya. Maka ketika kita memperoleh kemudahan untuk menjalankan amalan salih, dan terkhusus adalah upaya kita menuntut ilmu, upaya kita mempelajari agama kita, upaya kita untuk kembali kepada agama kita, itu sungguh sesuatu yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa keberhasilan dan menjadi harapan yang besar buat kita, sesuai dengan apa yang sering kita baca di dalam hadis yang insyaAllah antum semua telah menghafalnya karena seringnya hadis tersebut kita dengarkan, kita ulang-ulang. Itu hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddi. Hadis yang singkat min jawami'il kalim. Hadis yang pendek. Hadis yang termasuk diantara jawami'ul kalim. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sifat di dalam berucap, singkat ucapannya, lafadznya, tetapi makna yang terkandung di dalamnya luas dan juga mendalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis tersebut, hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk memahami agamanya, sehingga paham terhadap agamanya, mengerti tentang agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu dengan syariatnya menghendaki kepada setiap hambanya kebaikan-kebaikan. Allah menghendaki untuk manusia ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia menjadi salah satu perkara yang kita wajib mengetahui, kemudian mengamalkannya, yaitu apa yang telah kita pelajari, tiga prinsip pokok. Yang pertama, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, kemudian Allah berikan kepada kita rizqi, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika kita berbicara tentang manusia, bagian dari seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, khususnya makhluk hidup, melalui apa yang disebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, maka semua yang hidup, semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup, Allah akan berikan rizki kepadanya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat bahwa dari seluruh makhluk, dengan bentuk penciptaannya masing-masing, mereka bisa mendapatkan makan selama mereka hidup. Al-Quran memberikan kepada kita gambaran tentang berbagai macam bentuk makhluk. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di udara dalam mencari makan, ada yang memiliki kaki banyak, ada yang kakinya empat, kakinya dua, ada yang tidak punya kaki. Tetapi tidak ada di antara mereka yang kesulitan untuk mendapatkan rizki. Semua memperoleh sesuai dengan apa yang dijatahkan kepadanya. Tetapi mereka, para binatang, berakhir ketika mereka diciptakan, diberikan rizki, dibiarkan untuk berkembang biak, sementara manusia tidak. Walam yatrukna hamalah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita untuk sekedar hidup setelah diciptakan, sekedar menikmati rizki pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Kama arsala ila fir'aun rasula, sebagaimana telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Allah utus kepada kita seorang rasul yang mulia, pilihan dari seluruh para rasul yang terbaik. Dan sebagai potret gambarannya, sebagaimana ketika Allah utus kepada Fir'aun seorang rasul, berbicara tentang rizki, tentang kehidupan, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun keluasan kekuasaan, harta, kedudukan. Kemudian Allah utus Fir'aun, Allah utus Musa untuk mengajak Fir'aun mensyukuri semua itu agar tunduk kepada pemberi segala apa yang mereka, segala apa yang diperolehnya. Tetapi apa? Fa'asa Fir'aunur Rasul. Ternyata Fir'aun pun tidak mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya Musa alaihi salatu wasalam. Lalu kemudian berakibat Fir'aun dibinasakan, dihinakan. Dibinasakan di dunia, mendapatkan hukuman, mendapatkan azab, dan selanjutnya terus diperlakukan dengan azab di negeri alam barzakh, dan akan berakhir dengan azab yang abadi di negeri akhirat. Na'udzubillah. Kalau ini menimpa Fir'aun setelah diutusnya Musa alaihi salatu wasalam mendustakan, maka disampaikan gambaran yang semacam ini bahwa ini pun akan menimpa siapa saja dan tidak terkecuali umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul yang dipilih menjadi penutup seluruh para rasul yang telah diutus, maka konsekuensinya hanya dua. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Siapa yang taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dia akan masuk ke dalam an-nar. Dua konsekuensi ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pilihan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan secara rinci, telah diturunkan Al-Kitab berupa Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk umat ini, bahkan untuk umat manusia secara menyeluruh, dari umat yang terakhir, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan secara rinci, diturunkan Al-Kitab, diturunkan As-Sunnah. Dijelaskan di sana jalan-jalan untuk menuju kepada ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam yang akan menyebabkan seorang itu mendapatkan jannah, dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami jalan-jalan menuju ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan jalan-jalan yang itu adalah kemaksiatan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dialah yang mampu untuk memilih. Selebihnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari di pagi hari ini berkaitan dengan jalan-jalan yang telah ditempuh oleh kaum jahiliyah yang mereka tidak mengenal Islam, yang mereka tidak mengenal petunjuk, sehingga mereka menjalani prinsip-prinsip hidup, pedoman-pedoman hidup tidak berdasarkan pedoman al-Islam, tidak berdasarkan dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Jalan-jalan yang mereka lalui bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kepada mereka ketika mereka berjalan untuk mewujudkan pengakuan cintanya kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, maka sampaikan kalau memang mereka cinta kepada Allah, sampaikan jika memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Ini maksud ikuti ajaranku, kenali ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, jalankan, jalani pedoman-pedoman yang telah dibimbingkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Niscaya setelah itu Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sering kita membaca ayat ini dan sering kita mendengar dibacakan ayat ini. Jika memang cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Mengikuti Rasul, mengenali ajaran-ajarannya. Di antara rukun ketika seorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, di sana ada rukun syahadat namanya. Di antara rukun syahadat anna muhammadan rasulullah, aku telah bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah al-i'tirafu bi risalatihi, mengenali, mengilmui, mengetahui tentang kerasulan beliau. Karena beliau Rasulullah, meskipun sama dengan manusia yang lain secara makhluk, tetapi secara kedudukan manzilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat sebagai Khalilullah, di tengah-tengah manusia diangkat sebagai Rasul. Maka dikenali bahwa beliau adalah pembawa risalah. Kenali risalahnya, kenali ajaran-ajarannya, kenali sunnah-sunnahnya, kenali perintah-perintahnya, kenali larangan-larangannya. Lalu jalani sesuai dengan apa yang datang dari beliau alaihi salatu wasalam. Apa yang diperintahkan, jalani sesuai dengan hukumnya. Yang hukumnya wajib, jalani dengan sesuai dengan hukum wajibnya. Yang perintah hukumnya sunnah, jalani sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada batas maksimalnya. Yang kedua, al-i'tirafu bi'ubudiyati, juga mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang juga terkena perintah untuk beribadah, terkena perintah untuk menjalankan amalan saleh, terkena perintah untuk melakukan kedekatan kepada Allah dan menjalankan ibadah-ibadah yang banyak. Bahkan beliau ibadahnya terlalu banyak ketika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umatnya. sehingga syahadat menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, memahami asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwa Rasulullah itu adalah hamba Allah. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak memiliki kedudukan sama dengan kedudukan Allah, tetapi meskipun beliau adalah hamba Allah, manusia biasa, beliau adalah pembawa risalah. Semakin kita mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita bisa melihat, dan itu menjadi hidayah yang akan menghantarkan kepada hidayah berikutnya. Hidayah ilmu, hidayatul irsyad, hidayatul bayan, yang dengannya akan menjadi penyebab untuk dicapainya, diperolehnya hidayah taufiq dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qona billahi al-hibba rahimani wa rahimakumullah. Poin yang selanjutnya, di antara prinsip-prinsip kaum jahiliyah darkuhum ma aujaballahu alaihim min babil wara', mereka meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan alasan wara', dengan alasan wara'. Wara' itu salah satu sifat yang terpuji ketika ditempatkan pada tempat yang diinginkan oleh syariat. Tetapi wara' ketika hanya menjadi sebuah alasan untuk meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kebiasaan kaum jahiliyah. Apa arti wara' sesungguhnya? Terdapat beberapa definisi tentang wara'. Di antara disebutkan ulama rahimahumullah taala, tarku ma la ba'sa bihi hadharan ma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang secara hukum sebetulnya tidak mengapa kalau dilakukan, tetapi karena khawatir akan menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang di situ akan terkena dosa, sehingga ditinggalkan. Hadis yang kita pelajari tentang gambaran bagaimana seorang menjaga diri dari perkara yang haram, menjauhi perkara syubhat, digambarkan karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti orang yang dia menggembalakan hewan ternaknya di sekitar batasan tanah yang dilarang untuk memasukinya. Semakin dekat akan semakin memungkinkan jatuh melanggar batas larangan tersebut. Dalam rangka untuk tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjauhi area batasan-batasan tersebut. Di batasan itu masih boleh, di sekitar area yang itu ada batasannya, itu masih boleh, masih halal. Tetapi kalau di situ akan rentan terjatuh ke dalamnya, ke area yang dilarang, maka ditinggalkan tempat itu, padahal masih boleh. Itulah wara'. Sebelum itu akan menjadi pengantar terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, padahal itu masih halal, tapi ditinggalkan demi berhati-hati. Itu sesungguhnya di antara makna wara'. Nah, Dan kita tidak sedang membahas tentang penerapan wara' yang sesungguhnya. Karena wara' ini sekedar kemasan saja yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Tarkuhumul wajib wara'an, mereka meninggalkan apa yang diwajibkan dengan alasan sebagai bentuk sikap wara'. Dijelaskan oleh asy-syarih hafizahumullah hafizahullahu ta'ala, ay yataqarrabuna ila Allah bi tarkil wajib, mereka berupaya mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara meninggalkan perkara yang hukumnya wajib. Perkara itu hukumnya wajib tetapi ditinggalkan, dan praktek tersebut dilakukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal al-wuquf bi Muzdalifah, seperti mereka-mereka pada zaman sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Islam, mereka-mereka sudah menjalankan ibadah manasik haji. Tetapi ketika wukuf, mereka wukufnya di Muzdalifah. Harusnya wukuf di mana? Di Arafah. Wukuf ini di ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang disyariatkan untuk wukuf itu sudah ditentukan. Sehingga tidak boleh seorang berniat niat ibadah, niat kebaikan, niat mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah tetapi tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tata caranya. Ada orang niat wukuf, dan niat wukuf tapi ternyata tempatnya tidak di tempat yang ditentukan di situ untuk wukuf. Wukuf di Muzdalifah. Sudahulu. Ya. Mereka tidak wukuf di Arafah. Badal al-wukuf bi Arafah. Sebagai ganti dari wukuf yang dilakukan di Arafah. Yaz'umuna annahu wara'. Ini dilakukan karena dia menganggap itu adalah wara'. Kita akan tahu sisi wara'nya itu di mana. Kok menyelisihi wukuf harusnya di Arafah, dia wukuf di Muzdalifah. Itu dilakukan karena sebagai wujud sikap wara'. Lah, sisi wara'nya itu di mana? Ada bisa mengira-kira kira-kira wara'nya di mana? Kita baca. Li'annahum ahlul haram, karena mereka-mereka ini kan penduduk tanah haram. Ya kan? Penduduk Mekah. Nah. Wa la yakhrujuna ila Arafah, sehingga mereka tidak mau keluar dari area tanah haram. Arafah itu sudah di luar tanah haram apa masih di dalamnya? Arafah. Arafah itu sudah keluar. Sudah di luar tanah haram. Nah, mereka menganggap karena mereka ahlu al-haram, mereka penduduk tanah haram, mereka berusaha untuk tidak keluar menuju tanah halal, yaitu Arafah. Sehingga mereka memilih untuk wukuf di Muzdalifah. Ini ada prinsip yang perlu kita kenali yang ada pada mereka. Mereka menentukan baik atau tidaknya. Mereka menentukan bahwa ini lebih baik, ini lebih berhati-hati, atau tidaknya itu bukan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi menurut pendapat pribadinya. Menurut anggapannya. Oleh karena itu ketika kita memahami bahwa ibadah itu ada dua pengikat yang harus ditegakkan dua-duanya. Yang pertama ikhlas. Semata-mata karena meniati untuk diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengharapkan ridha Allah, ganjaran dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup hanya sekedar ikhlas. Saya kan niatnya baik, saya kan ikhlas. Iya betul. Tetapi harus sesuai tuntunannya dengan petunjuk yang membawa risalah. Tata caranya harus mengikuti aturan wahyu, aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan melalui rasulnya. Wukuf itu di Arafah, petunjuknya dia wukuf di Muzdalifah. Kenapa kok wukufnya di Muzdalifah? Ya, kami-kami ini kan penduduk negeri haram. Kalau kalian enggak apa-apa, wukuf di Arafah. Kalian datang dari luar haram. Ya, penduduk di luar negeri haram, silakan di Arafah. Kami di Muzdalifah. Nah, di sinilah pentingnya ketika kita belajar, dan di sinilah pentingnya ketika ada ungkapan mana dalilnya. Dan di sinilah pentingnya ketika kita berbicara tentang ibadah digantungkan kepada dalil. Ditanya, dalilnya mana kok dilakukan seperti itu? Bukan dikembalikan kepada saya kan niatnya baik, bukan. Atau justru yang dicari adalah dalil yang melarangnya. Ya, mana dalil yang melarang bahwa tidak boleh wukuf di Muzdalifah? Kalau yang dicari dalil yang melarang, terlalu banyak yang harus dicari. Nanti ada orang lagi wukuf di Indonesia, cari mana dalil yang melarangnya? Di Al-Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Enggak ada Rasulullah bersabda, naha Rasulullah anil wukuf di Indonesia. Nanti yang orang Amerika lagi wukuf di Amerika, gak boleh wukuf di Amerika. Tanya lagi, dalil mana yang melarang? Sebutkan hadisnya. Ya kebanyakan hadisnya nanti. Maka ibadah harus dicari dalil yang memerintahkannya. Kalau tidak diperintahkan berarti tidak boleh dilakukan. Ketika ibadah dilakukan tidak ada dalilnya, di situ harus dicari dulu. Kalau tidak ditemukan, berarti dari mana menciptakan ibadah itu? Berarti telah membuat ibadah baru. Yang Rasulullah SAW tidak menetapkannya, yang Allah SWT tidak menurunkan wahyu tentangnya. Nah, mereka ahlul jahiliyah, mereka wukuf milih di Muzdalifah karena mereka menganggap mereka ahlul haram, penduduk negeri haram, tidak mau keluar dari tanah haram, dan Arafah itu berada di luar area tanah haram. Fahum yatrukunal haqqa tawarru'an, mereka meninggalkan kebenaran itu karena wara'. Itu tadi menganggap itu sebagai upaya menjaga diri, ya, agar mereka tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada min amali ahlul jahiliyah, min amali jahiliyah. Ini termasuk diantara apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ya. Nas'alallah al-afiyah. Sehingga kalau ada yang seperti ini melakukan kegiatan amalan haji seperti ini, misalkan kalau ada memilih wukuf di Muzdalifah, berarti dia tidak mengikuti amalan Islam, tetapi mengikuti amalan kaum jahiliyah. Wa kadzalika man tarak man wa kadzalika na'am min tarkihimul haqq tawarru'an, demikian pula bentuk-bentuk sikap-sikap yang mereka meninggalkan kebenaran karena wara'. Ada bentuk-bentuk lain annahum yatufuna bil bait muradan. Dulu mereka ketika tawaf di sekeliling Ka'bah, tawaf dengan bertelanjang. Wa yatrukuna sitral aurah, mereka meninggalkan menutup aurat. Alladhi huwal haq, di mana itu adalah ajaran yang benar. Ajaran yang benar ketika tawaf itu menutup aurat. Tetapi mereka tidak melakukannya. Apa sebabnya? Mimbabil wara', karena kehati-hatian. Di mana sisi kehati-hatiannya? Yaqulun, mereka mengatakan, la natufu bi thiyabin asainallaha fiha. Kami tidak ingin untuk tawaf beribadah kepada Allah memakai pakaian yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Luar biasa alasannya. Kan kita sehari-hari berbuat maksiat. Pakaian yang kita pakai untuk maksiat. Tidak pantas kita akan menghadap kepada Allah membawa pakaian yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga kita harus menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Tidak membawa noda-noda. Pakaian yang kita pakai yang itu telah ternoda dengan kemaksiatan kepada Allah, itu akan menodai ibadah kita. Kalau begitu, tidak usah pakai baju. Nah, itu kesimpulan akalnya. Begitu cara berpikirnya. Nah, dulu sebelum datangnya Islam, mereka ketika tawaf dalam keadaan telanjang, kecuali Al-Famus, yaitu orang-orang Quraisy. Yang mereka sebagiannya justru menyediakan pakaian untuk tawaf. Nah, sebagian yang lain mereka bertawaf dalam keadaan bertelanjang, tidak mengenakan pakaian. Ternyata bukan maksud menghinakan Allah secara niatan, justru ingin mengagungkan Allah. Karena mereka tidak ingin menghadap kepada Allah dengan pakaian yang itu dipakai untuk berdosa kepada Allah. Niat boleh baik, tetapi hasil tidak menentukan dengan niatan yang baik. Kam min muridin lil khair lam yudrikhu, betapa banyak orang-orang itu berniat kebaikan tetapi tidak memperoleh hasil kebaikan tersebut lantaran tata caranya tidak baik. Maka niatan baik itu harus didukung dengan tata cara yang benar. Ya, tawaf di Ka'bah telanjang, niatnya baik, malu kepada Allah. Pakai baju ini kita hari-hari bermaksiat, sehingga kita harus menghadap dalam keadaan bersih. Seakan-akan baik niatnya, memuliakan Allah, memuliakan Ka'bah, menghadap dalam keadaan bersih. Tetapi tidak benar. Sehingga sesuatu yang tidak benar, meskipun niatnya baik, menjadi tidak baik. Jadi bisa seorang seakan-akan dia sangat mengerti, sehingga menentukan sendiri. Ya, ketika disampaikan nasihat, alasannya niat saya kan baik. Ya boleh, niat baik, bagus. Tetapi caranya sudah betul atau tidak. Nah, wa kadzalika kullu man taraka syai'an min al-ibadati tawarru'an, demikian pula orang-orang yang mereka meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara ibadah karena alasan-alasan wara'. Kaman la yatasaddaq wa la yusalli ma'al jama'ah fil masjid, seperti orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau salat berjamaah di masjid. Khasyatar riya, alasannya apa? Takut riya. Saya tidak mau sok-sokan. Apa soal-soal? Wah, soalim. Soal ibadah. Kenapa salatnya enggak ke masjid, Pak? Bukan karena sakit, bukan karena udzur, bukan karena yang lainnya. Karena memang ada keyakinan. Saya ingin ikhlas. Jadi salatnya sembunyi di rumah. Nah, kan kalau sholat berjamaah itu rame-rame kelihatan orang. Namanya berjamaah, ya banyak orang. Itu diantara syariat Allah SWT yang akan menjadi pemersatu umat. Muslimin diberikan waktu-waktu tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang bisa mengumpulkan dari seluruh pemeluk-pemeluknya, dari segala latar belakang, warna kulitnya beda, bahasanya beda, bentuk tubuhnya beda. Kita bisa berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ada sholat jamaah 5 waktu sehari, ada sholat jumat sepekan sekali, ada sholat Eid setahun 2 kali, ada sholat khusyuf disyariatkan sesekali ketika ada kejadiannya, ada umrah, ada haji, haji yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin dengan macam ragam yang lebih banyak. Nah, tetapi ini tidak mau kumpul-kumpul berjamaah, alasannya takut riya. Wa sum'ah, demikian pula takut sum'ah, sehingga tidak mau baca Quran. Kama sami'na an ba'dihim, sebagaimana kita bisa mendengar ungkapan ini dari sebagian orang, antara mereka demikian alasannya. Awala yatlubul ilma, atau tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ta'alim. Kok enggak ta'alim? Ah, takut riya, saya enggak mau. Kalau orang dia bilang kemakus, ya itu sok-sokan, soali, ta'li, wah, nanti dibilang wah, nanti dibilang ali, nanti dibilang ini, dibilang itu, sehingga tidak mau beramal. Kenapa? Karena takut dibilang. Justru takut dibilang inilah ia telah terjatuh kepada bentuk riya yang lain. Nah, anda masih ingat ucapan Fudail bin Iyad yang mengatakan apa? Ada yang masih ingat ucapan Fudail bin Iyad tentang riya? Al-amal li ghairi lah, al-amal ghairillah syirkun. Ketika kita beramal untuk selain Allah, itu terjatuh kepada kesyirikan. Wa tarkul amal li ghairillah, dan meninggalkan amalan karena selain Allah, itu apa? Riya. Kalau kita beramal, kita pergi berangkat ke masjid sholat jamaah, niatnya karena selain Allah, karena ingin dipuji, karena ingin itu, yang lain selain daripada Allah SWT, itu syirik. Nah, karena ingin kaya, karena ingin dapat jabatan, karena ingin sukses usahanya, karena ingin segala macamnya, ingin sakti sebagiannya, belajar ilmu di mana, dikasih petunjuk sama gurunya, kamu harus sholat berjamaah 40 hari, tidak boleh putus, baru ilmunya akan bisa kamu peroleh. Ya, dia rajin 40 hari. Setelah 40 hari habis, hilang. Nah, ternyata salatnya bukan karena perintah Allah, karena ingin menguasai ilmu tertentu. Ya, agar apa? Tahan bacok. Tapi disulut pakai, ada yang merokok, disulut pakai rokok. Nah, teriak ya. Dibacok tahan. Sholat gara-gara untuk itu saja, itu syirik. Sementara yang lain tidak mau syirik seperti itu, tidak mau dibilang begini, tidak mau dibilang begitu, tapi tidak mau beramal. Kenapa tidak mau beramal? Nanti dibilang begini. Nah, nanti dibilang begini, itulah riya. Jadi tidak mau beramal karena manusia, karena selain Allah, itu juga bentuk riya. Jadi beramal juga bisa syirik, tidak beramal juga bisa riya. Lalu gimana? Ya beramal saja, tetapi hilangkan niatan-niatan, tendensi yang itu mengharapkan dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dalik min tarkil ibadati khasyata riya atau yang lain sebagainya. Bentuk-bentuk meninggalkan ibadah karena takut dibilang riya. Nah, Ibnu Rajab menjelaskan tentang hal ini lebih rinci bentuk-bentuknya, yang insya Allah bisa kita baca atau bisa kita pelajari, bisa dengarkan di kajian-kajian berikutnya. Karena waktunya terbatas, tidak kita bacakan. Wallahu ta'ala, semoga ini bisa dipahami. Intinya, kebiasaan ahlul jahiliyah adalah mereka merasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru dengan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita menjadi muslim, menyelisihi kaum jahiliyah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah sekaligus dengan petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas di dalam beramal, tetapi meniti petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam yang telah diutus kepada kita secara lengkap membawa ajaran-ajarannya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.